Ada sebuah hadis yang maknanya kurang lebih, apabila turun hujan jangan kalian ucapkan hayya ala salatan, tapi ucapkanlah sallu fi buyutikum, setelah dua syahadat. Apakah hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita mengucapkan sallu fi buyutikum ketika hujan di dalam azan setelah dua syahadat, maka kita tidak perlu mengucap hayya ala salat? Yang zahir hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abbas. Dan yang zahir para ulama memahami hadis ini yang dimaksud, yakni setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, kita dianjurkan untuk mengucapkan sallu fi buyutikum terlebih dahulu, atau sallu fi rihalikum. Setelah itu mengucapkan kalimat adzan seperti yang biasa. Yani setelah mengucapkan sallu fi buyutikum, setelah itu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian yang berikutnya. Nah, dan di sana juga ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau tidak salah dalam silsilah al-hadith as-sahihah. Ya, ada tambahan pula pada saat hari hujan atau sangat dingin, ya, dianjurkan bagi seorang muadzin mengucapkan kalimat wa man qa'ada fala haraj. Wa man qa'ada fala haraj. Nah, yakni siapa yang tidak berangkat ke masjid maka tidak ada dosa bagi dia. Itu diucapkan pada akhir. Akhir setelah mengucapkan la ilaha illallah. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah,